dan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd fa ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas kenikmatan dimudahkannya kita di hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan gemerlapnya dunia, di hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan para ulama, di hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebodohan dan kemaksiatan semakin menyebar dan merajalela, Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita hidayah untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan talabul ilmi syar'i wa hudur wal julus fi majalisil ilm, hadir dan juga bermajelis duduk di majelis-majelis ilmu. Maka semoga duduknya kita menjadi selamatnya kita dari berbagai fitnah, ujian yang Allah timpakan di dunia ini. Dan demikian pula semoga duduknya kita, walaupun sebagiannya masih hanya terbatas bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya, menjadi sebab diraihnya ilmu yang bermanfaat, yang menumbuhkan dan melahirkan amalan soleh, yang nantinya memberatkan timbangan kebaikan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pelajaran kitab Bulughul Maram dan juga kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin. Sebagaimana biasa, setelah anak-anak kita melaksanakan ijazah, yakni liburan, setelah mid semester, maka tentunya di sana tertinggal pada mereka, yakni tersisa pada mereka setoran hafalan dari hadis-hadis yang telah dibaca seputar sujud. 6. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. 6. Tafadhal ataupun juga hadis-hadis yang lainnya. Tafadhal, siapa yang mau menghafal hadis Ibn Abbas atau yang sudah hafal berdiri membaca. Umir tuan nasjuda ala sabatil a'dha atau a'dhum. Man yarfa' al-yadah aw man yaqra' falyatafaddal. Siapa membaca? Tafaddalu yang menghafal. Tafaddal. Kemana Azam? Hah? Tafaddalu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha summa addaha kama sami'a. Allah akan memuji, menjadikan putih bercahaya dan berseri wajah seorang yang mendengar sabda Nabi, kemudian menghafalnya, dan dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Semoga hafalan-hafalan hadis yang dibaca oleh para thullabuna, para pelajar di tempat kita ini, betul-betul Allah berikan kepada mereka putihnya wajah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Mari kita menyempurnakan hadis yang ke-291, masih seputar sujud. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Wa'il Ibnu Hujur radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ih wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rawahul Hakim. Dari Wa'il Ibnu Hujur, semoga Allah senantiasa mencurahkan keridhoannya kepada beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, dahulu apabila ruku', farraja baina asabi'ihi, merenggangkan jari-jemarinya. Wa idza sajada, dan apabila beliau sujud, dhamma asabi'ah, merapatkan jari-jemarinya. Hadis ini riwayat Hakim dan dinyatakan oleh para ulama hadis ini dhaif. Naam, hadis ini dhaif. Kenapa dhaifnya? Sebab datang dari tariq, dari jalan Husaim ibnu Bashir yang meriwayatkan dari Asim ibnu Kulaib an Alqamah ibni Wa'il an Nabihi bih. Naam barakallahu fikum. Dari jalan Husaim ibnu Bashir meriwayatkan dari Asim ibnu Kulaib yang meriwayatkan dari Alqamah ibni Wa'il dari ayahnya Wa'il ibn Hujr. Dan hadis ini dhaif dengan sebab adanya inqita, yakni keterputusan sanad. Keterputusan sanad ini salah satu sebab hadis dhaif. Hadis itu dhaif sebab globalnya. Nah, sebuah hadis dikatakan dhaif itu sebabnya bisa jadi pada jalan hadis tersebut periwayatannya, bisa jadi dalam lafaz hadisnya. Ini secara global. Dalam jalan hadis, jalan periwayatan hadis, hadis tersebut menjadi dhaif dengan dua sebab. Imma inqita, ada keterputusan sanad, atau yani at-ta'nu firrawi, kecacatan sifat pada orang yang membawakannya. Sedikit mengenal ilmu mustalah. Naam. Hadis diterangkan para ulama dhaif. Kenapa dhaif? Dikatakan dhaif sebabnya dari dua tinjauan. Tinjauan pertama dari sisi sanad, jalan periwayatan. Yang kedua dari sisi matan, yakni lafaz hadis tersebut. Ada perselisihan dengan yang lain atau tidak? Adapun dalam jalan hadis tersebut, maka sebab dikatakan dhaif ada dua. Imma inqita'us sanad, terputus sanadnya, sehingga tidak menyambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini macamnya banyak. Kita bicara globalnya. Wa imma, dan bisa jadi karena ta'nu firrawi, yakni adanya kecacatan pada pembawa hadis, sehingga di sana ada hadis yang sangat dhaif dikarenakan orang yang membawanya adalah seorang yang misalnya dia itu kadzab, pendusta. Bisa jadi hadis tersebut sangat dhaif karena yang membawanya adalah orang wadda', senang membuat hadis-hadis palsu. Bisa jadi dhaif karena sebab pembawanya adalah orang yang dia itu mubtadi', yaitu orang ahli bid'ah dan seterusnya. Nah, sifat-sifat yang menjadikan hadis tersebut dhaif dengan sebab sifat orang yang membawa hadis tersebut. Di dalam hadis ini ada rawi bernama Husaim, nam ini ibni Bashir, yang mana terjadi keterputusan antara beliau dan Asim ibni Kulayb. Berkata Imam Ahmad, lam yasma' min Asim syai'a, bahwasanya Husaim ibnu Bashir tidak mendengar satu hadis pun dari Asim bin Kulayb. Namun ternyata meriwayatkan, berarti adanya keterputusan. Ada di sini mulailah sedikit kita mengenal, oh berarti meriwayatkan tidak mudah. Nah, sekedar cerita apakah betul-betul mendengar atau tidak dan seterusnya. Nah, dan ini barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, hadis ini dinyatakan dhaif oleh para ulama. Namun di sana barakallahu fikum ada penguat dari hadis-hadis yang lainnya. Naam, ini barakallahu fikum yang menguatkan tentang bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tafrij, yakni merenggangkan jari jemarinya fir ruku, di dalam ruku. Naam, walaupun di sana ada keterputusan, namun sebagian menjadikan penguat satu dengan yang lainnya. Karena kenapa? Karena kedhaifannya yaitu tidak terlalu parah. Itu singkat mengenal sedikit tentang istilah hadis dhaif. Maka berikutnya kita meneruskan pada hadis yang lainnya. Hadis yang ke-292. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Ummul Mukminin, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a, beliau sholat dalam keadaan duduk bersila. Duduknya mutarabbi'an, yakni bersila. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imamun Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Naam, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini menerangkan salah satu sifat duduknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni duduk tarabbu' atau mutarabbi'an, duduk dengan bersila. Naam. Dan hadis ini pun demikian ada pembicaraan, barakallahu fikum, ada pembicaraan dalam hadis ini, yakni barakallahu fikum, hadis ini sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Naam, dan akan datang insyaallah dalam pembahasan tentang sifat duduk. Naam, kita masuk pada hal yang akan kita bahas. Wa an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis yang ke-293. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini, beliau membaca di antara dua sujud, Allahummaghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'ah illa an-Nasa'i wa lafzu li Abi Dawud wa sahahahul Hakim. Nah, barakallahu fikum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW dahulu membaca pada duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan rahmatilah aku, wahdini berilah aku hidayah, wa'afini dan berilah aku penjagaan dan ampunan, warzuqni dan berikanlah aku rezeki. Ini zikir yang dibaca di antara dua sujud. Rawahul Arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang empat, yakni Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Naam. Wa lafdhu li Abi Dawud, dan lafaz ini atau Rawahul Arba'ah illa Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i, berarti rawahu salasah, hanya tiga, yakni Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Imam Nasa'i tidak mengeluarkan. Wa lafdhu li Abi Dawud, dan lafaz hadis ini adalah diambil dari riwayat Abu Dawud wa shahahahul Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini sebagai hafalan, yakni dua hadis, hadis Aisyah dan hadis, nah barakallahu fikum, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam pertemuan yang akan datang, yakni tentang sifat duduk dan juga bacaan zikir dalam duduk di antara dua sujud. Kita akan masuk pada kitab berikutnya, kitab yakni Tawdihul Ahkam atau barakallahu manhajus salikin wa tauhidul fiqh fiddin. Manhajus salikin dan tawdih fiqh fiddin, penjelasan fikih dalam agama. Di mana kita baca hadis tadi karena munasabahnya pada penjelasan berikut. Baik, kita pada kitab selanjutnya. Qala Imam Sa'di rahimahullah, berkata Imam Sa'di rahimahullah dalam sifat sholat di poin yang ke-96. Summa yukabbir, kemudian bertakbir, yakni bangkit dari sujud. Bertakbir untuk bangkit dari sujud. Pada poin 97 disebutkan wa yajlisu ala rijlihil yusra wa yansabul yumna wa huwal iftirash. Wa yajlisu, dan duduk, ala rijlihil yusra, di atas kakinya yang kiri. Wa yansibu, dan menegakkan al yumna, kaki yang kanan. Wa huwal iftirash, yaitu itulah duduk yang disebut iftirash. Iftirash, seorang yaitu duduk di atas kakinya. Naam, itulah iftirash. Naam barakallahu fikum. Wa yaf'alu dhalika fi jami'i jalasati shalah illa fi tashahudil akhir fa innahu yatawarraq bi an yajlisa 'alal ardi wa yukhriju rijlahul yusra minal khalfil aiman, dan melakukan duduk iftirash tadi fi jami'i jalasati sholah, dalam seluruh duduk dalam sholat. Nah, pada seluruh duduk dalam sholat duduknya iftirash. Kapan duduk dalam sholat? Pertama, baina sajadataini. Yang kedua, istirahah, yakni sebelum berdiri menuju rokaat berikutnya. Kemudian at-tasyahudul awal, ini duduk. Naam. Kemudian yang keempat at-tasyahudul akhir, yakni pada salat, yaitu pada as-sulasiyat dan rubaiyat. Naam, pada salat yang tiga atau empat rakaat. Duduk diterangkan beliau yaf'alu dzalika fi jami'i jalasati shalah, melakukan hal tersebut pada seluruh duduk dalam salat. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini dengan cara iftirash illa fi tasyahudil akhir, kecuali pada tasyahud akhir, yaitu ketika sholatnya tiga rakaat atau empat rakaat sebelum salam. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini dalam tasyahud akhir fa innahu yatawarraq, maka dia duduknya dengan tawarruk. Apa itu duduk tawarruk? Bi'ai yajlisa alal ardi, yaitu dia duduk di atas bumi, tidak di atas kaki kiri. Kalau iftirash, di atas kaki kiri. Dia duduk di atas bumi, yukhriju rijlahul yusra minal khalfil aiman. Dia keluarkan, dia julurkan kakinya yang kiri dari bagian belakang sebelah kanan, yaitu kaki yang kanan. Jadi dijulurkan kaki kirinya, nam, dari di bawah kaki sebelah kanan. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ini dalam hadis yang lainnya dikeluarkan Ahmad dan Abu Dawud serta Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Hakim, dan disahihkan oleh beliau serta Baihaqi mengeluarkannya. Maka membaca dalam zikir di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampunilahku, warhamni, rahmatilahku, wahdini, berilah hidayah padaku, warzukni, dan berilah rizki kepadaku, wajburni, ya, dan ampunilah aku, wa'afini, dan maafkanlah aku. Barakallahu fikum. Ini semua zikir dalam duduk di antara dua sujud. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengulas sedikit tentang apa yang disebutkan. Summa yukabbir, kemudian bertakbir, yakni bangkit dari sujud, yang disebut takbirul intiqal. Dan telah lewat pembahasannya, hukumnya adalah wajib bukan rukun. Nah, wajib bukan rukun. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, batulat sholatuh, batal sholatnya. Wa intarokaha nasian au jahlan bihi, kalau dia meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu, maka sholatnya sah, namun dia berdosa. Wa yujbar, dan diangkat dengan dua sujud sahwi. Dua sujud sahwi sebelum salam. Kalau dia lupa. Kalau sengaja, batal sholatnya karena bersengaja meninggalkan yang wajib, yang disebut takbirul intiqal berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah lewat. Kemudian wayajlisu ala rijlai, kemudian di sini apakah disyariatkan mengangkat tangan? Jawabannya tidak, karena tidak ada dalam hadis Abi Hurairah ataupun hadis Ibnu Umar sebelumnya yang meriwayatkan tentang bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak yarfa'u yadaihi, hanya bertakbir Allahu Akbar, sudah, tidak mengangkat tangan. Tidak Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan, namun hanya bertakbir saja. Kemudian duduk di antara dua sujud. Bagaimana sifat duduk di antara dua sujud? Di sana disebutkan yakni ada empat sifat, namun yang paling afdol iftirash. Yang pertama iftirash, ini yang paling afdol di antara duduk-duduk yang ada. Yang kedua tawarruk, duduknya tawarruk ala madhabil imami Malik, dibangun di atas madhabnya Imam Malik yang menyatakan duduk dalam sholat semuanya tawarruk, seperti tasyahud akhir. Yang ketiga adalah jalsatul iqa, yaitu duduk dengan cara iqa. Duduk dengan cara iqa. La iqa di sini ada dua, iqa yang boleh dan iqa yang tidak boleh. Iqa, anak siapa? Taitafadul, dibantu. Iqa yang tidak boleh, yakni an yajlisa atau an yaj, seperti yakni imbisatul kalb, duduknya anjing. Bagaimana dengan dia duduk di atas dua tumitnya, kemudian meletakkan kedua tangannya di tanah. Ini yang tidak boleh. Naam, ini yang tidak boleh. Bagaikan anjing, tangannya di tanah, keduanya atau salah satunya, kemudian duduknya di atas dua tumitnya. Naam, dengan merapatkan kedua kakinya. Yang boleh bagaimana? Dia tidak meletakkan kedua tangannya di tanah. Naam, atau salah satunya di tanah, namun di atas paha. Naam, ini yang kedua. Yang ketiga adalah, yang ketiga jelas iqta. Yang keempat mutarabbi'a, berdasarkan hadis Aisyah, namun banyak istikmalnya pada orang yang sakit atau karena uzur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dikala beliau sakit. Naam. Duduknya mutarabbi', bersila. Naam. Duduknya bersila. Oh, misalnya enggak mampu ya sudah bersila. Nah, sekarang tidak mampu salah satu dari empat, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sesuai kemampuan, batas kemampuan kalian. Apa itu? Duduk di kursi. Ya apa tidak? Enggak ik'a, enggak istirahat, tidak tawarruk, seterusnya. Bagaimana? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Naam. Ini tentang jalsah, yakni tentang jilsah, ya. Apa bedanya jalsah dan jilsah? Man, siapa yang senang sorof? Apa bedanya jilsah dengan jalsah? Hah? Indak ya Anas? Hah? Jilsah dengan jalsah, siapa? Ustaz Abdul Hakim, siapa yang mumtaz dalam sorof? Dari tulab? Hah? Siapa? Mana Razak? Nur Razako? Mana? Apa bedanya jalsah dengan jilsah? Bedanya satu di fathah, satu kasroh. Ya, jelas. Nah, ya. Kalau jilsah itu namanya masdar hai'ah. Nah, masdar hai'ah, tingkah. Tingkah, modelnya, hai'ahnya. Bacanya jilsah. Naam. Yaitu hai'ah. Naam. Kalau jalsah itu masdar biasa. Naam. Jalsah masdar biasa. Naam. Masdar. Jadi masdar nanti banyak. Ada masdar mimi, ada masdar marrah, ada masdar hai'ah, ada masdar itu nanti dalam ilmu sharaf. Nah, ini mulai. Naam. Dilatih para tulab untuk bisa ihtimam terhadap pelajaran-pelajaran lughat al-arabiyah untuk mengisi waktu-waktu mereka daripada banyak yang kosong. Naam. Waktu ba'da isya mudah-mudahan untuk dibuka di sana pelajaran-pelajaran bahasa Arab bersama kakak-kakak kelas antum. Jazallahu khairan para amam yang telah perhatian dengan murojaah tulabna. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa yajlisu ala rijlaihil yusra wa yansibul yumna wa huwal iftirash, yaitu duduk iftirash. Ini beliau menyatakan wa yaf'alu dhalika fi jami' jalasatis shalah, melakukan iftirash ini dalam seluruh duduk dalam salat. Tadi duduk dalam salat pada apa saja ya? Mana Wija? Nah, Wija, duduk dalam salat tadi berapa saja duduknya? Di mana tempat duduk? Pertama sebutkan empat tadi. Enam. Ndak ya Syafiq? Satu apa? Nah, mau latihan nulis. Mana Haikal? Enanta ya sahiban nazara. Hah? Ndak ya, rajin nulis. Apa duduk ada empat tadi apa saja? Duduk. Hah? Duduk dalam sholat tempatnya empat. Satu, baina sajdataini. Yang kedua, duduk. Hah? Istirohah. Naam. Yang ketiga duduk tasyahud awal. Yang keempat duduk tasyahud akhir. Naam. Barakallahu fikum. Maka melakukan duduk fi jami'i jalasatis shalah, dalam duduk-duduk di dalam sholat. duduk dalam tasyahud awal, duduk antara dua sujud, duduk yakni istirahah. Apa itu duduk istirahah ya Abdul Rafi? Hah? Duduk istirahah apa? Duduk istirahat. Ya. Belum lewat, namun latihan. Tayib, duduk istirahah itu duduk ketika seorang bangkit dari sujud kedua menuju rokaat kedua. Nah, dia duduk sesaat, namanya duduk istirahah. Nah, hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, duduk tasyahud awal maklum ladaikum, dan juga duduk tasyahud akhir. Barakallahu fikum. Qala illa fi tasyahudil akhir, kecuali pada tasyahud akhir, yaitu fa innahu yatawarraq, maka dia duduknya tawarruk. Duduk tawarruk caranya an yajlisa alal ard, duduknya pantatnya diletakkan di atas bumi atau di atas tanah. Naam. Tidak di atas kaki kiri. Wa yukhriju rijlahul yusra, mengeluarkan kakinya sebelah kiri dijulurkan minal khalfil aiman, dari belakang kaki yang kanan. Naam barakallahu fikum. Ini namanya duduk barakallahu fikum, yaitu at-tawarruk. Dilakukan kapan ini? Yang rajih dari pendapat para imam adalah duduk dalam tasyahud akhir. Naam. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, bahwasanya al-imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya duduk dalam sholat iftirash kullah, semuanya iftirash. Duduk awal, duduk akhir, semuanya iftirash. Naam. Adapun Imam Malik berpendapat kulluha tawarruk, semuanya tawarruk. Naam. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad merajihkan bahwasannya kalau tasyahud akhir itu duduknya tawarruk, kalau yaitu selain itu tasyahud awal duduknya adalah iftirash. Illa annahum ikhtalafu, hanya saja mereka berselisih fi sholati rokyani, pada sholat yang dua rokaat. Apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Naam. Madhab Imam Ahmad menguatkan pendapat duduknya tawarruk karena itu dua, duduknya iftirash karena itu dua rokaat. Naam. Adapun Syafi'iyah berpendapat tawarruk karena itu mau salam. Al-muhim yakni barakallahu fikum, khilaf di sini khilaful afham yang kita berlonggar-longgar dada di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani warahmatullah, tidak dibahas di sini tentang posisi tangan ketika duduk. Nah, posisi tangan kita bagaimana? Nah, ketika duduk. Maka dijelaskan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti, jilid yang ketiga, halaman 126 sampai 127. Yang mana mulakhasnya adalah beliau menyatakan barakallahu fikum, yakni beliau menyatakan lam yadhkuril muallif rahimahullah aina yada'ul yadaini. Muallif tidak menyebutkan di mana meletakkan kedua tangan. Wa kaifa yaktakunan, dan bagaimana posisi dua tangan tersebut. Ma anna minal amril muhim fi hadhil jilsah, bersamaan ini termasuk hal yang penting dalam bentuk ataupun model jilsah di sini. Jilsah istirahat atau apa iftirash tadi. Maka falanubayyinuh, maka kami akan menjelaskannya. As-sifatul ula, sifat yang pertama, yaitu meletakkan kedua yakni posisi tangannya. An yadu'a yadaihi ala fakhidaihi, meletakkan kedua tangannya di atas dua pahanya. Ini wa atrafahu inda rukbataihi, dan ujung jari jemarinya yakni di atas lututnya, di atas dengkul. Berarti nah. Ini cara pertama. Nah, yang mana ini didasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Masajid bab sifatul julus fi sholati wa kaifiyati wad'il yadaini 'alal fakhidaini. Dikeluarkan Imam Muslim nomor hadis 580 dan juga sebelumnya pada hadis nomor 116. Beliau mengeluarkan dalam Kitabul Masajid bab sifat duduk dalam sholat dan tata cara meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Yaitu bagaimana beliau menerangkan an yadha'a yadayhi ala fakhidaihi, meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Wa atrafa asabi'ahu inda rukbataihi, menjulurkan, meluruskan jari jemarinya dan diletakkan di atas dua lututnya. Ini cara pertama. Wasifatu tsaniyah, sifat kedua, yakni pada di sini tasyahud, pada tasyahud. Bagaimana itu? Yaitu barakallahu fikum, annahu yada'ul yadal yumna ala rukbah. Ini pada tasyahud, yaitu dia meletakkan tangan kanannya di atas rukbah. Di atas apa? Di atas lutut. Wal yadul yusra yalqamuhar rukbah ka'annahu qabitun laha, dan tangan kirinya yalqam ar-rukbah, yani menutupkan lututnya seakan-akan qabidun laha, seakan-akan sedang menggenggam lututnya. Tangan kanan begini, lah ini begini. Dipahami? Ini cara kedua. Ini didasarkan hadis riwayat Muslim di nomor hadis, yakni hadis sebelum hadis yang tadi 579, dan dikeluarkan pula sebelumnya pada hadis nomor 113. Nah, barakallahu fikum, ini pada tangan kanan, nah, dan tangan kiri. Amma kaifa takunul yadan, adapun kedua tangannya, tadi peletakannya tempatnya di atas paha dan lutut. Adapun tangan, amma binisbatin lil yusra fatakunu mabsutatan matmumatal asabi' muwajjahatan ilal qiblah. Naam, adapun tangan kirinya, maka dijulurkan dan dirapatkan jari jemarinya, diarahkan menghadap ke arah kiblat. Naam, bal yadamuha ilal fakhid. Naam, atau di sini yakunu tarafal mirfaq inda tarafil fakhid, dijadikan ujung sikunya di pangkal daripada pahanya. Sudah di pangkal paha, demikian ditempelkan. Bimakna la yufarrijuha, maknanya tidak merenggangkan jari jemarinya, bal yadamuha ilal fakhid, bahkan merapatkannya dan menempelkannya ke paha. Ini yang tangan kiri. Bagaimana tangan kanan? Adapun tangan kanan, fa inna sunnata tadullu ala annahu yaqbitu, ini ketika tasyahud. Ketika tasyahud. Yani fa inna sunnah, maka sunnah tadullu menunjukkan ala annahu yaqbitu minhal hinsar wal binsar. Menunjukkan bahwasanya di sana digenggamkan antara jari kelingking dan jari manis. Jari kelingking dan jari manis. Ini cara tasyahud. Wayuhalliqu al-ibham ma'al wusto, kemudian dilingkarkan antara jari tengah dan ibu jari. Setelah itu tinggallah sababah, jari telunjuk. Bagaimana? Ini jari telunjuk menunjuk ketika, yakni di sini beliau mengatakan wayuharrikuha inda du'a, menurut beliau, dan menggerakkannya ketika berdoa. Ketika berdoa. Naam, al-muhim, ini salah satu pendapat. Naam, yang beliau isyaratkan ila hadza dzahaba Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berpendapat pada ini Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Naam, barakallahu fikum. Ini Ini ya barakallahu fikum, salah satu pendapat yang beliau pilih, ya. Caranya demikian. Ini wallahu alam bisawab, dan di sana disebutkan tentang khilaf-khilaf yang ada, namun itu salah satunya yang beliau isyaratkan pilihan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dengan demikian kita telah selesai dari kaifiyatul julus. Adapun bacaan yang dibaca, di sana terangkan para ulama kadar yang wajib adalah rabbighfirli. Satu kali. Boleh ditambah menjadi tiga kali rabbighfirli rabbighfirli, dan boleh pula ditambah dengan lafaz-lafaz yang datang dalam sunnah zikir di antara dua sujud. Boleh. Kenapa kata Syekh Zaimin rahimahullah? Li'annal mahal mahallu du'a. Boleh kita menambahkannya karena tempatnya tempat berdoa. Naam. Wallahu taala ala wa'lamu bisawab. Sehingga di sini seandainya dia membaca dengan lafaz tadi, misalnya rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini, sebagaimana dalam yang tadi hadis riwayat Hakim dalam Bulughul Maram, ataupun pula dalam yang di sini dalam riwayat Ahmad dengan rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini, maka itu juga boleh. Naam. Wallahu taala ala wa'lamu bisawab. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang anak-anak kita sudah bisa menghafal dua hadis Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.